Tapi Quran tak ada siapa yang nak boleh gumpah. Terjaga. Siapa yang jaga? Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Syiah la'natullah alaihim ni satu bangsa yang kita tak tahu main mana punya tok ni dia ubah Quran. Tapi orang tahu Quran ni ada orang kata Syiah ni tak kapiak. Tak kapiak lu mana? Ibnu Qudamah dalam kitab dia tuan buka Lum'atul I'tiqad. Buka kitab Ibnu Qudamah Lum'atul I'tiqad. Apa dia kata? Siapa-siapa yang tolak bukan Quran satu huruf, kafir. Ini perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang Syekh Salih Uthaimin ada ulas sikit. Dia bawa dalam kitab dia tolak satu huruf, kafir. Syiah ni bukan satu huruf bawah berhuruf-huruf dia tolak. Tak kami lagi. Pegangan akidah, fahaman kafir. Tapi individu, wallahualam. Ingatlah kita menyesat atau mengkufurkan ta'mim umum, fahaman itu. Seperti kita kata apa? Fahaman al-arqam, sesat. Tapi orang individu, ahli dia, kita tak kata sesat lagi. Boleh jadi yang ikut tu tak tahu apa, dipaksa, jahil, sonok-sonok. Dia beza. Kita menghukum fahaman dengan kita menghukum pengikut individu-individu. Seperti orang tanya, adakah fahaman Syiah ini kafir, Syiah Iran? Ya, fahaman Syiah Iran kafir. Adakah semua orang Iran kafir? Tak. Boleh jadi ada orang awam yang anak-anak dia tahu tu dia pun ikut. Ahli sunnah menjaga dalam bab takfir. Sebab itu Syekh Saleh Fauzan dah tulis satu risalah ringkas, saya sarankan kepada ikhwah untuk baca, bahaya takfir, tabdi', tafsir. Itu duduk membida'ah, mengkafir dan memfasikkan orang. Fahaman? Yes. Kalau orang tanya kita, fahaman ayah pin tu kufur atau tidak? Fahamannya kufur. Pengikutnya, kita cek case by case. Ini prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah.